Tahun baru lagi Ramadan, saat-saat padat beribadat tak terhingga nilai maha punya. Setiap habis Ramadan hamba cemas kalau tak sah umur hamba di tahun. Berilah hamba kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadhan, sekeluarga, sekampung, senegara. Kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kukuh dipersatukan setahun lagi, berilah hamba kesempatan.